طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا بمنك وبكرمك علما يا رب العالمين. Kita akan membahas tafsir Al-Muyassar di surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan bahas dari ayat 189 sampai 190. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ana ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة يتو يسألك أصحابك يا محمد عن الأهلة وتغير أحوالها mereka para sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang bulan-bulan ini yaitu ahillah dan perubahan bulan itu kadang bulan purnama setengah bulannya atau bulan sabit قل هي مواقيت للناس والحج maka katakan bahwasanya itu semua adalah mawaqit qul lahum katakan kepada mereka Muhammad ja'alallahu al-ahillata 'alamatin yu'rafu bihal ins yu'rafu bihan nas aw qata 'ibadatihim al-muhaddadati biwaqti aw qata 'ibadatihim al-muhaddadata biwaqtin مثل الصيام والحج ومعاملاتهم. Di sini katakan kepada mereka itu semua Allah jadikan ahillah tersebut bulan-bulan tersebut sebagai alamat tanda-tanda yang mana orang-orang pada ngerti waktu-waktu ibadah mereka yang terbatas waktunya seperti puasa ya kemudian haji itu kan perubahan atau pergantian bulan itu disesuaikan dengan bagaimana ru'yatul hilal. Kemudian kata Allah Ta'ala walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birru man ittaqa. Dan bukanlah di sini bukanlah kebaikan walaisal khairu ma ta'awwadtum 'alaihi fil jahiliyyati wa awal islam min dukhulil buyuti min zuhuriha حين تحرمون بالحج أو العمرة ظانين أن ذلك قربة لله bukanlah kebaikan. Itu sebagaimana yang kalian biasakan di masa jahiliyah dan awal-awal Islam, yaitu apa? Masuk ke rumah tapi dari bagian atasnya. Bagian atas rumah diberi bolongan di atas, masukin lewat situ. Kapan? Ketika kalian ihram. Baik ihram haji maupun ihram umrah. Kebiasaannya ketika itu sebagian dari sahabat Nabi masih kebiasaan lamanya, yaitu masuk rumah pas lagi umrah atau haji, masuk rumahnya lewat apa? Lewat bolongan yang ada di atas rumah. Masukin lewat situ. Iya. Hah? Bukan lewat pintu. Iya, di awal Islam kayak gitu. Di awal Islam, di masa jahiliyah juga seperti kan mengikuti awal di masa jahiliyah dulu. Ketika apa? Lagi masa-masa umrah ataupun haji. Maka kata Allah itu bukan kebaikan. Karena mereka menganggap hal tersebut termasuk ibadah. Ya. Tapi Allah cangkal, walakin albirra man taqwa. Tapi kebaikan ibadah itu adalah siapa orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Maka Allah perintahkan, walakin wadkhulul buyuta min abwabiha inda ihramikum bil haji wal umrah. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya ketika kalian lagi ihram, baik haji atau umrah. Sekarang kan aneh kalau misalnya kebiasaan jahiliyah ini diteruskan oleh Islam, apa jadinya coba? Orang kalau umrah kan di sana di dekat Masjidil Haram kan banyak hotel-hotel kan. Ntar masuk hotelnya lah mana? Manjat dulu itu kalau apa? Kalau misalnya masih diterusin itu, maka Allah bilang waqtul buyutamin abu abiha, dari pintu-pintunya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wakhshallaha ta'ala fi kulli umurikum litafuzu bi kulli ma tuhibbuna min khairi ad-dunya wal akhirah. Maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara kalian agar kalian menang, selamat dengan memboyong segala yang kalian cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah wa qatilu ayyuhal mu'minun linusrati dinillahi alladhina yuqatilunakum. Berperanglah kalian wahai orang-orang mukminin untuk menegakkan agama Allah, menolong agama Allah. Dan yang diperangi adalah pihak alladzina yuqatilunakum, pihak yang memerangi kalian. Kalian perangi mereka. Tapi memerangi mereka bukan sebatas faktor ekonomi. Sekarang kalau misalnya di antara kita perangi Cina, tapi hanya sebatas dalam masalah apa? Ekonomi. Itu bukan yang Allah perintahkan, ikhwan. Yang Allah perintahkan kita memerangi pihak yang memerangi agama Allah. Kita memerangi pihak yang memerangi dan menentang agama Allah dengan terang-terangan. Ya, baik kafir harbi atau yang aslinya muslim, cuman dia mungkin memerangi agama Allah Ta'ala. Benci dengan agama Allah, munafik, zindiq. Misal kita memerangi dukun-dukun Nusantara, maka ini termasuk waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Apa kiasannya di sini? Kiasannya adalah dukun-dukun Nusantara ini, mereka sebenarnya memerangi kalian wahai kaum muslimin. Kelihatannya mereka itu ingin apa ya? Kebaikan. Enggak. Mereka itu penipu, khuda', tukang tipu umat. Dan mereka memerangi agama Allah dan memerangi kaum muslimin pada akhirnya, apalagi memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerangi tauhid. Maka perangilah mereka fi sabilillah linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah, bukan sebatas untuk apa? Untuk apa namanya? Tengkar semata atau untuk menunjukkan kita ini hebat. Enggak. Tapi untuk li'la kalimatillah. Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'uliyah fa huwa fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan tujuan agar kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu meninggi, maka dia di jalan Allah. Dan itu berarti syaratnya harus apa? Harus ikhlas. Masa kita nyuruh orang tauhid ikhlas, kita sendiri dalam menyuruhnya enggak ikhlas. Begitu ya. Tapi kendati pun kita berperang, memerangi mereka. Wala ta'tadu, wala ta'tadu fi dzalik. Jangan kalian berbuat berlebihan. Jangan melampaui batas dalam hal ini. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul ladzina yujawizuna hududah fayastahilluna ma harramallahu wa rasuluh. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah Ta'ala, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya haramkan. Begitu ikhwas sekalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl wala tuqatiluhum 'inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum waqtulul ladzina yuqatilunakum minal musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka, orang-orang yang memerangi kalian dari kalangan musyrikin, dimanapun kalian menemukan mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Tafsirannya, wa akhrijuhum min al-makan alladhi akhrajukum minhu wa huwa Makkah. Ini kan Fathu Makkah. Keluarkan mereka dari tempat yang mana mereka telah mengeluarkan kalian wahai kaum muslimin darinya, yaitu dari Makkah. Jadi dulunya kan Nabi dan para sahabat itu hijrah ke Madinah karena diusir oleh mereka, terpaksa harus hijrah. Maksudnya terpaksa sini tekanan dari orang musyrikin, bukan terpaksa karena perintah Allah. Perintah Allah mereka dengan sukarela melakukannya. Tapi keterpaksaan yang dimaksud adalah tekanan dari kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin telah mengusir Nabi dan para sahabatnya. Sekarang wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan orang-orang musyrikin dari tempat yang mereka dulu telah mengeluarkan kalian, itu Mekah. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Ditafsirnya wal fitnatu wa hiya al-kufr wasyirk was-sadd 'anil Islam ashaddu min qatlikum iyyahum. Fitnah berupa kekufuran, kesyirikan, pencegahan terhadap Islam itu lebih buruk daripada fitnah kalian membunuh mereka. Iya. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih. Nah, ini karena di Mekah, karena ada Masjidil Haram, maka Allah larang. Dikatakan dalam tafsir, wala tabda'uhum bil qital 'indal masjidil haram ta'dhiman li hurmatihi hatta yabda'ukum bil qital fih. Jangan kalian memulai peperangan memerangi mereka di Masjidil Haram, jangan. Karena kalian harus mengagungkan kehormatan Masjidil Haram sampai mereka mulai memerangi kalian di Masjidil Haram, baru kalian perang itu di Masjidil Haram. Jadi jangan mulai perang di Masjidil Haram. Tapi kalau mereka kemudian memerangi kalian di masjid tersebut, ayo ladenin mereka. Ya gitu. Fa in qatalukum faqtuluhum. Yani fa in qatalukum fil Masjidil Haram faqtuluhum fi. Kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram, maka balas. Kadzalika jazaul kafirin. Qal fa mithla dzalika aljazaa'ur radi' yakunu jazaa'ul kafirin. Maka hal seperti itulah ganjaran untuk orang kafir, yaitu kita lawan mereka. Qala Allah Ta'ala, fa in intahu fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau mereka sudah selesai dari itu, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikatakan dalam tafsir, fa in taraku ma hum fihi min al-kufri wa qitalikum 'inda al-masjidil haram wa dakhulu fil iman fa inna Allah ghafurun li 'ibadihi rahimun bihim. Kalau mereka meninggalkan kekufuran, mereka tidak melakukan perlawanan di Masjidil Haram dan mereka masuk ke dalam iman, maka Allah Ta'ala Maha mengampuni hamba-Nya dan Maha merahmati hamba-Nya. Maka ikhwan di sini, kalau kita dosa apapun dosa itu, wajib taubat dan wajib husnuzan pada Allah untuk menerima taubat tersebut. Jangan kemudian, saya mah dosanya terlalu banyak, enggak kayak ikhwan-ikhwan lain misalnya. Ya akhi antum, lihat orang-orang kafir ketika itu, mereka itu kufur lebih besar lagi dosa daripada antum. Kufuran dosanya itu abadi di neraka. Tapi ketika mereka masuk dakhala fil iman, maka fa innallaha ghafurur rahim. Allah ampuni dan Allah rahmati mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin." Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Wastamirru ayyuhal mu'minun fi qitalil musyrikin al-mu'tadin. Mu'tadin. Hatta la takuna fitnatun lil muslimina 'an dinihim wa la syirka billah wa yabqa ad-din wa yabqa ad-dinu lillahi wahdah khalisan la yu'budu ma'ahu ghayruh. Teruslah wahai kaum mukminin, terus menyerang orang-orang musyrikin, memerangi mereka yang mu'tadin, yang melampaui batas. Perangi mereka terus sampai tidak terjadi fitnah antara muslimin dari agama mereka dan tidak ada yang berbuat syirik kepada Allah dan yang tersisa adalah agama Allah yang satu yang tidak disembah kecuali Dia. Jadi Allah menginginkan tercapainya negeri tauhid di tempat tersebut. Fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dia kata di sini fa in kaffu 'anil kufri wal qital fakuffu anhum. Kalau mereka berhenti dari kekufuran dan perlawanan, maka berhentilah kalian terhadap mereka. Fal 'uqubatu la takunu illa 'al mustamirina 'ala kufrihim wa 'udwanihim. Maka hukuman itu tidak terjadi kecuali terhadap orang-orang yang terus-menerus di atas kekufuran dan perlawanan mereka. Baik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, Asyahrul haram bis syahril haram wal hurmatu qisas. Faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Asyahrul haram bis syahril haram wal hurmatu qisas. Qitalukum ayyuhal mu'minun lil musyrikin fi asyahril haram fi asyahril ladzi harrama Allahu al qital fihi. Huwa jazaa'un qitalihim lakum fil syahril haram. Kita mulai di sini, maknanya adalah sikap berperangnya kalian wahai mukminin terhadap orang-orang musyrikin di syahr yang Allah haramkan, di bulan yang Allah haramkan untuk berperang padanya, ini sebenarnya bukan dari kalian. Maksudnya bukan kalian yang memulai. Tapi itu hanya sebatas apa? Huwa jazaa' li qitalihim lakum fil syahril haram. Inilah ganjaran disebabkan mereka telah memerangi kalian wahai kaum muslimin di Syahrul Haram. Jadi bukan kaum muslimin yang memicu ketegangan di Syahrul Haram. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Tafsirannya walladzi ya'tadi 'ala ma harramallahu min al-makani waz-zaman yu'aqabu bimithli fi'lihi wa min jinsi 'amalihi. Barang siapa yang melampaui batas terhadap apa yang Allah haramkan di tempat maupun di bulan haram, maka akan diberi hukuman sesuai dengan perbuatan dia, dengan jenis perbuatan dia. Karena dia memerangi kaum muslimin di tempat yang haram, di bulan yang haram, maka kaum muslimin pun akan memberikan feedback yang sama untuk mereka. Wattaqullaha wa'lamu. Ya, di sini faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Ya. Ya. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَنْزِلُوا بِهِ عُقُوبَةً مُمَاثِلَةً لِجِنَايَتِهِ. Maka siapa yang berbuat melampaui batas terhadap kalian wahai kaum muslimin dengan permusuhan atau peperangan atau selainnya, maka berikan kepadanya uqubah mumathilah, hukuman yang semisal, seganjar dengan kerusakan yang mereka buat, dengan kejahatan yang mereka buat. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَخَافُوا اللَّهَ فَلَا تَتَجَاوَزُوا الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعُقُوبَةِ. Ya. Maka takutlah kalian kepada Allah dan jangan kalian melampaui hal yang semisal dalam hukuman. Udah Sampai situ aja, jangan berlebihan seperti mencincang tubuh-tubuh mereka atau enggak boleh. Wa'lamu annallaha ma'al ladzina yattaqunahu wa yuti'unahu bi ada'i faraidihi wa tajannubi maharimihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan taat padanya, dan taat dengan cara apa? Menunaikan yang wajib dan menjauhi yang haram. Gimana Albi? Ngantuk ya? Enggak. Ngantuk-ngantuk. Emang paham ini tapi? Antum paham? Ya, alhamdulillah. Coba antum senyum Albi. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum min at-tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kata para ahli tafsir, wastamiru apa di sini? Baik. Wastamiru ayyuhal mu'minun fil infaqil amwali linusrati dinillahi Ta'ala wal jihad fi sabilillah. Dan teruslah kalian wahai kaum mukminin dalam menafkahi harta-harta infak untuk menolong agama Allah dan berjihad fi sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa la tuqi'u anfusakum fil mahaliki bi tarkil jihad fi sabilillah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan dengan cara meninggalkan jihad fisabilillah. Jadi meninggalkan jihad fisabilillah, enggak ada niatan, enggak ada kepentingan, itu sebenarnya apa? Mencederai, mencelakakan diri sendiri kelak. Dan juga wa'adamil infaq fi, tidak berinfak di jalan Allah Ta'ala, itu juga akan membinasakan diri kita. Wa ahsinu, berbuat baiklah. Wa ahsinu fil infaqi wa ta'ah, berbuat baiklah dengan dalam berinfak dan dalam melawan ketaatan. Karena kalau misalnya seseorang berinfak nih, tapi dia enggak berbuat ihsan dalam infaknya, maka ini malah justru bisa apa? Bisa menggugurkan pahala dia. La tubtilu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit dan menyakiti. Jangan. Berbuat ihsanlah dalam berinfak. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan. Yani waj'alu 'amalakum kullahu khalisan liwajhillah. Jadikan seluruh amalan kalian itu murni ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha yuhibbu ahlal ikhlasi. Innallaha yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ikhlas dan berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Baik, untuk tafsir kita sebenarnya target kita cukup sampai 195. Insyaallah nanti maghrib ada kajian di Cikunir insyaallah. Besok pagi di Depok Cibinong, Bogor Cibinong, malamnya di Al-Qura. Bismillahirrahmanirrahim Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.